rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Kita telah selesai dari bab yang menerangkan tentang batilnya kesyirikan. Pada malam ini kita akan masuk pada bab yang baru. Baik, sebelum kita baca, kita seperti biasa ikhwah yang menghafal tafadhol. Hafal. Inna hu la yastajibu la istagathu bi innama istagathu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut bab qala muallif rahimahullahu taala bab qaulillahi taala bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Kata beliau bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, hingga tatkala telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, maka mereka pun berkata, apa yang telah Rabb kalian katakan, apa yang telah Rabb kalian firmankan? Maka mereka menjawab, al-haq, yang difirmankan adalah kebenaran. Wa huwa al-'aliyyul kabir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Baik, ikhwani fi din rahimakumullah, pada bab ini beliau menyebutkan sebuah ayat. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang keadaan para malaikat. Ini ayat berkaitan dengan keadaan para malaikat. Baik, apa maksud beliau menyebutkan bab ini setelah bab sebelumnya? Ya, pada bab sebelumnya disebutkan tentang dalil-dalil menunjukkan batilnya ibadah kepada selain Allah. Setelah itu disebutkan bab ini, ya, bab tentang ayat yang menceritakan tentang keadaan malaikat. Taib, apa tujuannya dibawakan bab ini? Taib, diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya I'anatul Mustafid. Kata beliau, wal gharadu min dhalika itmamu ma sabaqa fil abwab as-sabiqah min bayani adillati butlan asy-syirk. Dan maksud dari bab itu, bab ini maksudnya, dibawakan bab ini tujuannya apa? Kata beliau, untuk menyempurnakan bab sebelumnya. Untuk menyempurnakan bab sebelumnya. Ya. Yang berkaitan dengan batilnya kesyirikan. Baik, jadi bab ini adalah penyempurna dari bab sebelumnya. Apa bab sebelumnya? Bab yang menjelaskan batilnya kesyirikan. Ini juga sama. Ya, dan ini penyempurnanya juga, tambahannya dari bab sebelumnya. Baik, fafil abwab as-sabiqah, maka pada bab sebelumnya bayana syekh rahimahullah bayana butlan ibadatil anbiya'i was-salihin min bani Adam. Ya. Kalau pada bab sebelumnya asy-syekh itu menjelaskan batilnya ibadah kepada para nabi. Iya kan? Pada bab sebelumnya saya menyebutkan batilnya ibadah yang dilakukan kepada para nabi termasuk Nabi Muhammad. Iya. Sebutkan dalil-dalil ya. Bagaimana Nabi Muhammad terluka dalam perang Uhud? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya, dimulai dari sukunya, kemudian pamannya, bibinya, bahkan putrinya sendiri dikumpulkan semua. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, La ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah pada hari kiamat. Kalian selamatkan diri kalian sendiri. Maka ini semua menunjukkan apa? Nabi kita Muhammad tidak berhak diibadahi. Sebab Nabi kita lemah. Nabi kita terluka, tidak bisa menolong dirinya dalam perang Uhud. Tidak bisa menyelamatkan dirinya dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Terluka Rasulullah. Ya, kena senjata Rasulullah. Ya, kalau seperti itu keadaan Nabi, pantaskah diibadahi? Tidak pantas. Ya, Nabi, ya ketika mendoakan laknat baik terhadap tiga tokoh Quraisy waktu itu, Sufyan bin Umayyah dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat menegur Nabi. Bukan hak kamu, kamu tidak punya hak tentang mereka mendapatkan hidayah atau tidak, wahai Muhammad. Nabi tidak punya hak, Nabi tidak punya kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Pantaskah Nabi diibadahi kalau seperti keadaannya? Tidak. Ya, Nabi tidak bisa menyelamatkan putrinya sendiri Fatimah dari azab Allah pada hari kiamat. Ya, bahkan Nabi tidak bisa menyelamatkan ayahnya sendiri dari neraka, tidak bisa menyelamatkan ibunya sendiri dari neraka. Maka pantaskah Nabi kita diibadahi, dimintai pertolongan? Maka ini semua menunjukkan taib batilnya ibadah kepada para nabi. Maka pada bab sebelumnya diterangkan batilnya ibadah kepada para nabi. Nah, wa fi hadzal bab, maka pada bab ini yubayyinu butlan ibadatil malaika, akan diterangkan batilnya ibadah kepada malaikat. Ya, kalau bab sebelumnya diterangkan batilnya ibadah kepada nabi, sekarang pada bab ini akan diterangkan batilnya ibadah kepada para malaikat. Li'annal malaikata ubidu min dunillah. Karena malaikat pada saat itu, ya, mereka diibadahi. Mereka juga diibadahi oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin pada saat itu. Maka di sini beliau menyebutkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita semua batilnya beribadah kepada para malaikat. Dipahami ya? Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang-orang musyrikin dulu, ya, mereka menyembah malaikat. Mereka beribadah kepada malaikat. Sebagaimana telah kita terangkan pada pelajaran Qawaidul Arba, bahwasanya Nabi diutus oleh Allah di tengah masyarakat, ya tafarraquna, ya fi ibadatihi, berbeda-beda ibadahnya mereka. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh. Ya, maka di antara orang-orang musyrikin dulu pada zaman Nabi ada yang menyembah malaikat. Ada menyembah malaikat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan-sembahan, tandingan-tandingan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ada memang orang yang menyembah malaikat. Baik, ikhwani fi din azzakumullah. Kenapa mereka menyembah malaikat? Karena mereka meyakini, mereka meyakini, mereka punya akidah bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah. Itu keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah putranya Allah. Dia adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Ya, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Dan mereka, mereka orang-orang musyrikin berkata, Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman telah menjadikan malaikat itu sebagai anak. Itu kata mereka, ya. Kata mereka orang musyrikin yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, ucapan mereka, mereka berkata, kata Allah, Allah telah menjadikan malaikat itu sebagai anaknya. Ya, Allah telah menjadikan malaikat itu sebagai anaknya. Subhana. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka ketika mereka mengatakan Allah menjadikan malaikat itu sebagai anaknya Allah. Maka Allah membantah mereka, subhana, maha suci Allah dari ucapan kotor mereka, maha suci Allah dari akidah kotor mereka. Bal ibadun mukramun, malaikat itu bukan anaknya Allah, bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Bukan anak, bukan putra Allah, tapi malaikat itu adalah hamba-hamba, ibad, hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan orang-orang musyrikin. Ya, itu keyakinan mereka terhadap malaikat, sehingga mereka menyembah malaikat. Sebab mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah. Ya, dan lebih batilnya lagi mereka, lebih batilnya lagi mereka, mereka mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi jenis kelaminnya malaikat itu perempuan, kata mereka. Lihat bagaimana, ya, rusaknya akidah mereka. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akidah mereka ini dalam firman-Nya, taib. Waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan malaikat, menjadikan malaikat, ya, yang mana malaikat ini kata Allah dia adalah hamba-hamba ar-rahman. Tapi mereka menjadikan hamba-hamba Allah ini, malaikat ini mereka jadikan, ya, anak Allah yang berjenis kelamin perempuan. Itu kurang ajarnya mereka. Jadi kurang ajarnya mereka, pertama mereka mengatakan malaikat itu anaknya Allah. Kemudian kurang ajarnya lagi, itu jenis kelaminnya perempuan. Iya. Padahal mereka sendiri, mereka sendiri tidak suka kalau anaknya lahir perempuan. Lihat, kurang ajarnya pertama mereka mengatakan malaikat adalah anak Allah. Yang kedua mereka mengatakan jenis kelaminnya perempuan. Sementara mereka ketika lahir dari istri mereka perempuan, mereka marah, tidak suka. Wajah mereka merah padat. Kan begitu, ya. Nah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, alakumud dzakaru wa lahul unsa. Apakah untuk kalian laki-laki, untuk Allah perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Ini kan pembagian yang jahat. Iya. Untuk Allah kamu berikan perempuan, untuk kamu laki-laki, sementara kamu sendiri tidak suka yang perempuan. Ini kan pembagian yang sangat jahat sekali. Iya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka mengatakan bahwa jenis kelaminnya malaikat itu yang merupakan anak Allah dan perempuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, asyahidu khalqahu, apakah mereka itu menyaksikan penciptaan malaikat, melihat Allah menciptakan malaikat sehingga mereka tahu jenis kelaminnya. Kata Allah, apakah mereka-mereka itu yang mengatakan bahwa malaikat itu perempuan, Apakah mereka menyaksikan Allah menciptakan malaikat itu sehingga melihat jenis kelaminnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun." Maka kelak apa yang mereka persaksikan itu akan ditulis oleh Allah. Ditulis oleh Allah ucapan mereka, dan pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya berbicara tidak ada ilmu. Ini bahayanya berbicara tidak ada ilmu. Lihat, orang musyrikin tadi mengatakan malaikat itu jenis kelaminnya apa? Perempuan. Apakah Anda punya ilmu? Pernahkah Anda melihat malaikat dicipta oleh Allah sehingga Anda mengatakan jenis kelaminnya perempuan? Anda punyakah Anda dalil? Maka Allah mengatakan persaksian mereka tadi, ucapan mereka ditulis oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang mendasari mereka mengibadahi malaikat. Kenapa? Karena mereka meyakini malaikat adalah anaknya Allah. Dan mereka memberikan jenis kelamin perempuan karena mereka mengatakan kalau perempuan lebih suci daripada laki-laki. Kan begitu ya? Perempuan itu lebih suci daripada laki-laki. Kalau kita laki-laki banyak beko-bekonya ya, banyak jeko-jekonya. Kalau perempuan lurus-lurus dia, lebih bagus daripada laki-laki. Nah, sehingga kalau begitu anak Allah ini suci. Kalau dia suci dan dia adalah anak Allah, berarti dia dekat dengan Allah. Nah, kalau dia dekat dengan Allah, kita ibadahi dia. Kenapa? Untuk mengharapkan syafaatnya. Itu kan begitu. Karena dia dekat dengan Allah, maka kita jadikan dia sebagai perantara. Itulah maksud mereka mengibadahi malaikat. Jadi lihat bagaimana kebatilan demi kebatilan yang muncul dari akidah mereka. Pertama sudah meyakini, ya malaikat itu anak Allah. Kalau dia anak Allah, kita kasih jenis kelamin perempuan. Kenapa? Bersih. Ya kalau bersih berarti kan dekat dengan Allah. Ya itulah yang kita jadikan perantara. Kita kotor, kita cari yang dekat dengan Allah, kita ibadahi. Ya. Taikhwan fiddin azzakumullah. Nah, tatkala mereka mengibadahi malaikat, ya, dengan proses yang kita sebutkan tadi, ya, disinilah Asy-Syaikh membawakan ayat yang menunjukkan batilnya. Batilnya apa yang mereka lakukan terhadap malaikat. Disinilah Asy-Syaikh ya membawakan ayat Allah. Ayat Allah yang menjelaskan batilnya peribadatan mereka kepada malaikat. Ya. Apa ayatnya? Lihat ayatnya. Ya. Hatta idza fusi'a an qulubihim. Ini keadaan malaikat ini, hingga tatkala rasa takut telah dicabut dari hati mereka malaikat, hingga tatkala rasa takut itu sudah dihilangkan dari hati mereka para malaikat, dan mereka sudah sadar dari pingsannya. Bayangkan, saking takutnya mereka sampai pingsan malaikat itu. Ketika mereka sudah sadar, barulah mereka berkata kepada Jibril, apa tadi yang Allah firmankan? Apa tadi yang Allah firmankan itu? Maka Jibril mengatakan, yang Allah firmankan tadi adalah al-haq, kebenaran semua. Ya, khawatirin azzaqullah. Ini ayat. Ya, salah satu ayat dalam Al-Quran yang menerangkan batilnya ibadah kepada malaikat. Ayat ini salah satunya. Batilnya ibadah kepada malaikat. Ya. Baik. Ayat ini disebutkan oleh para ulama bahwa ini ayat adalah ayat yang taib membantah kesyirikan dan mencabut kesyirikan dari akarnya. Ini ayat. Dia menunjukkan batilnya kesyirikan dari akar-akarnya dicabut dengan ayat ini. Ya. Sebab dalam ayat ini disebutkan empat sisi batilnya ibadah kepada malaikat. Disebutkan empat sisi kebatilan beribadah kepada malaikat itu. Hanya saja di sini penulis menyebutkan ringkasan ayat, sehingga dalam ayat ini disebutkan satu saja sisi batilnya. Tapi kalau kita baca awal ayat, ya maka lebih bagus. Ya, sebab kalau kita baca dari awal ayat, di situ menunjukkan empat sisi batilnya kesyirikan, apa batilnya beribadah kepada malaikat. Tapi kita baca ya ayat sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat sebelumnya. Qul ud'ul ladina za'antum min dunillah. Wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang melakukan kesyirikan kepada malaikat itu. Iya. Ud'ul ladina za'antum min dunillah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalian serulah. Silahkan kalian seru. Ya. Silahkan kalian seru alladzina za'amtum min dunillah, yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Masuk di sini malaikat ya. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu orang musyrikin, khususnya yang menyembah para malaikat, serulah yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Ya. Silakan seru mereka. Kemudian Allah sebutkan kebatilan yang diibadahi mereka. Apa yang kalian seru selain Allah? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Ini yang pertama. Yang kalian ibadahi selain Allah itu malaikat itu, la yamlikuna mithqala dzarratin. Mereka itu tidak punya. Mereka tidak punya. Mereka tidak punya sesuatu di langit dan di bumi. Mereka tidak punya sesuatu di langit dan di bumi. Tak ada sesuatu pun mereka punya itu. Walaupun hanya sekecil zarrah, benda-benda sekecil semut. Mereka tidak punya itu. Malaikat itu. Tidak ada mereka punya. Walaupun hanya benda seperti darah. Darah itu apa? Darah itu sebagian ahli bahasa mengatakan semut yang paling kecil. Benda-benda kecil begitu mereka tidak bisa punya. Ini kebatilan yang pertama. Iya. Kalau malaikat tidak punya sesuatu, mereka tidak punya sesuatu yang merupakan milik pribadinya. Tidak ada milik pribadinya. Walaupun hanya benda kecil seperti semut. Iya. Kalau seperti itu kalian malaikat, pantaskan ibadah. Dimintai sesuatu sementara dia tidak punya. Iya. Baik. Benda kecil saja seperti semut dia tidak punya. Apalagi dimintai rezeki, dimintai syafaat yang merupakan perkara besar. Dia tidak punya sesuatu. Ini satu. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa ma lahum fihi ma min syirkin." Dan mereka malaikat itu di langit dan di bumi, mereka tidak punya benda, tidak punya sesuatu yang berserikat dia dengan Allah. Kalau yang pertama tadi milik pribadi, mereka tidak punya milik pribadi. Dalam milik pribadinya. Iya. Kalau tidak ada milik pribadi, apa mau diberi? Ya. Mungkin, ya. Kalau tidak ada milik pribadi, ya bisa saja orang mengatakan, tapi ada miliknya kongsi dengan Allah. Kan begitu ya? Tapi ada miliknya kongsi dengan Allah, dibantah oleh Allah. Mereka pun tidak punya milik yang dia bergabung dengan Allah, memiliki benda itu. Miliknya dia, miliknya juga Allah. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. milik pribadi dan milik bersama, dia tidak boleh. Jadi apa wajib? Milik pribadi yang tidak ada, milik bersama dengan Allah pun tidak. Apa milik beri? Iya. Yang ketiga, kata Allah, wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka malaikat itu di antara mereka tidak ada satupun yang membantu Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang membantu Allah. Iya, tidak ada yang membantu Allah. Ya mungkin kalau yang membantu kan berhak dia memberikan. Saya bantu Allah, saya kasih. Tidak bisa. Tidak ada bantuannya. Iya. Jadi yang pertama tidak ada pribadinya, yang kedua tidak ada bersama, malaikat pun tidak ada bantuannya membantu Allah dalam mencipta. Pantas kaya ibadah yang seperti ini. Ya. Kemudian mereka tadi yang mengatakan dia pemberi syafaat saja. Ya kami memang tidak meminta rezeki kok. Ya sebab kami tahu Allah yang memberi rezeki. Kami tidak minta rezeki kepada mereka sebab kami faham malaikat tidak punya sesuatu. Tapi karena kami hanya menjadikan apa? Pemberi syafaat. Allah bantah. Allah mengatakan, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dan juga tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan kepada malaikat bisa memberi? Tidak bisa. Sebab syafaat itu milik malaikat atau milik Allah? Milik Allah. Syafaat adalah milik Allah. Malaikat akan memberi syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah. Kalian berharap syafaat malaikat? Lewat Allah dulu baru bisa dapat. Ya, makanya para ulama mengatakan ini ayat memutus batilnya ibadah kepada malaikat sampai di akar-akarnya. Tidak ada yang bisa mereka pegang. Ya, pertama tidak ada kepemilikannya pribadi. Yang kedua tidak ada berserikat. Yang ketiga tidak ada andilnya mencipta. Yang keempat mau mereka mengharapkan siapa? Dibantah dengan Allah. Tidak ada pemberi siapa di sisi Allah kecuali sudah mendapat. Berarti syafaat adalah milik Allah, bukan milik malaikat. Kemudian baru disebutkan sisi yang keberapa? Sisi yang kelima batinnya. Inilah yang disebutkan oleh Syekh. Hatta hingga akhirnya. Hingga kemudian tatkala telah dicabut, telah dihilangkan rasa takut yang tiba-tiba dari hati-hati mereka para malaikat. Ya, telah dicabut rasa takut itu dari hati-hati mereka oleh para dari hati-hati para malaikat. Telah dicabut oleh Allah rasa takut itu. Dan mereka sudah sadar dari pingsan mereka. Barulah mereka mendatangi Jibril dan berkata, apa tadi yang Allah bilang? Apa tadi yang Allah bilang? Iya. Maka Jibril mengatakan, tadi Allah berfirman, semuanya benar. Semuanya hak. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya, ikhwan ibn azakullah, lihat keadaan malaikat di sini. Yang menunjukkan batilnya ibadah kepada malaikat, tidak pantasnya malaikat diibadahi. Apa kata Allah? Ternyata malaikat itu punya rasa takut. Sakit takutnya mereka kepada Allah sampai mereka pingsan. Sakit takutnya mereka kepada Allah sampai mereka pingsan. Tidak sadar. Takut yang luar biasa mereka kepada Allah. Ya. Kenapa mereka takut? Apa yang mereka takutkan? Kenapa sampai mereka takut? Ya, dalam ayat ini tidak disebutkan ya sebab kenapa mereka takut. Tapi Nabi tafsirkan ayatnya. Nabi jelaskan ayat ini sebab kenapa malaikat di sini takut. Ditafsirkan oleh Nabi, diterangkan oleh Nabi dalam hadis berikutnya disebutkan di sini. dalam bab ini. Kata beliau, coba kita lihat ya, kenapa bisa malaikat begitu takut luar biasa sampai pingsan, ya, sampai tidak sadar. Dan diterangkan oleh Nabi, wafis sahih, dan di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, baik, azan dulu. Diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keadaan para malaikat dan apa yang membuat mereka takut. Kata beliau, "Idza qadallahu al-amra bis-sama'." Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara di langit, kalau Allah sudah menetapkan sebuah perkara di langit, maksudnya di sini, makna sabda Nabi di sini, kata Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, "Idza takallama Allah bil wahyi." Jika Allah telah berfirman dengan sebuah wahyu, telah menyampaikan sebuah wahyu di langit, itu maksudnya hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan sebuah wahyu di langit, di atas langit, telah disampaikan kepada malaikat Jibril wahyu tersebut, ya, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat yang ada di atas langit saja, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah wahyu, ketika Allah menyampaikan sebuah wahyu, maka seluruh malaikat yang ada di atas langit saja itu langsung apa? Darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Ya. Langsung meletakkan sayap-sayap mereka. Ya, langsung meletakkan sayap-sayap mereka. Ya, jadi malaikat ada sayap ya. Jadi sayap di sini sayap betul. Ya, tapi tidak tahu bagaimana sayapnya. Yang jelas malaikat bersayap. Sebab itulah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan disebutkan dalam Al-Qur'an, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malaikat. Ya. Sebagai utusan. Uli ajniha, yang mana mereka malaikat itu punya sayap. Makna ada yang dua sayapnya, wasulasa ada yang tiga, waruba ada yang empat, yazidu fil khalqi ma yasha, bahkan ada yang Allah lebih dari empat. Ada yang Allah lebih dari empat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itulah malaikat. Dan Jibril sendiri punya sayap, berapa sayapnya? 600 sayapnya. Kata Rasulullah, wa qad ra'aitu Jibril wa lahu sittu mi'ati janah yasuddul ufuq. Aku pernah melihat sosok asli Jibril. Sosok aslinya, bukan jelmaan. Sebab malaikat bisa menjelma ya, dengan izin Allah. Bisa jadi manusia yang galak, dengan izin Allah. Tapi kata Rasulullah, aku pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ternyata Jibril punya sayap 600. 600 sayapnya itu, saking besarnya itu sayap, sampai ufuk itu tertutup semua dengan sayapnya. Ufuk sana tertutup semua, sayapnya hanya dilihat. Lihat besarnya malaikat Jibril. Ya. Ya, maka di sini tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan sebuah wahyu, apa yang dilakukan oleh malaikat? Semuanya tunduk. Makhluk besar ini, makhluk hebat ini, apa yang terjadi? Maka mereka dengan serta-merta langsung ya meletakkan sayap-sayap mereka. Kenapa mereka meletakkan demikian? Khudu'alan liqawlihi. Karena ketundukan mereka, ketundukan mereka, pengagungan mereka, ya, pengagungan dan ketundukan mereka terhadap firman Allah. Itu mereka. Khudu'alan, karena apa? Kenapa mereka meletakkan sayapnya? Karena mereka sangat tunduk dengan firman Allah, mereka sangat apa? Sangat mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat takut dengan firman-firman Allah. Itu malaikat. Ya. Kalau malaikat keadaannya mereka seperti itu, harusnya manusia lebih harus takut. Harusnya manusia lebih harus tunduk dengan ayat-ayat Allah. Lebih harus mengagungkan ayat-ayat Allah. Sebab malaikat saja takut. Malaikat saja tunduk. Padahal mereka makhluk yang luar biasa besar. Kenapa manusia tidak mau tunduk dengan ayat-ayat Allah? Kenapa manusia ada yang menentang ayat-ayat Allah? Padahal sudah jelas. melarang di sana, tapi tentang ayatnya. Ini kan kesombongan. Siapa Anda dibandingkan malaikat? Iya. Anda tercipta dari setetes air mani yang begitu hina. Tapi kenapa mau sombong dengan ayat Allah? Kenapa mau sombong dengan agama? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan demikian. Jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin bagi kalian. Adalah yang menentang ayat ini. Harusnya tunduk dengan ayat, takut dengan ayat ini. Bukan mendukung. Kan begitu? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu. Ditolak kan di situ. Harusnya tunduk dengan firman-firman Allah, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah malaikat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah wahyu, maka mereka langsung apa? Tersungkur di hadapan Allah. Takut mereka. Tunduk mereka. Khuba'ala liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwan. Ya, seakan-akan firman Allah yang mereka dengarkan seperti ya, seperti silsilah, seperti rantai yang diseret di atas batu yang licin. Ya, kira-kira mengerikan ya. Rantai besi diseret di atas batu yang licin. Bagaimana bunyinya? Menakutkan. Yang fudhuhum dari, sehingga firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi yang Allah firmankan sampai ke hati-hati mereka, itulah yang membuat mereka takut. Timbulah rasa takut ketika mereka mendengarkan firman Allah. Disitulah ya, firman Allah merasuk dalam hati-hati mereka, dan disitulah mereka merasa ketakutan. Ini menunjukkan malaikat punya hati. Jadi malaikat ada hatinya. Ya, sebab hati itulah yang apa? Yang menentukan baiknya seseorang. Yang menunjukkan kepada kita ikhlas kalian bahwa hati itu kalau baik, dia cepat takut kepada Allah. Mendengarkan ayat-ayat Allah langsung takut dia. Itu kalau hati yang baik. Dan hatinya malaikat adalah hati yang paling baik. Sebab malaikat tidak pernah bermaksiat satu kali pun. Ya, berbeda dengan kita. Kenapa kita tidak pernah takut dengan ayat-ayat Allah, ancaman-ancaman? Kenapa terlalu kotor hati kita, banyak maksiatnya? Malaikat, begitu Allah berfirman, takut mereka. Firman Allah merasuk dalam hati-hati mereka dan melahirkan rasa takut yang luar biasa. Sampai apa? Sampai sakit takutnya mereka, pingsan mereka, pingsan. Tidak sanggup mereka mendengarkan ayat Allah. Pingsan mereka. Itulah keadaan mereka. Iya. Mereka punya hati. Hati mereka baik. Hati mereka bersih. Sehingga mudah untuk bergetar. Mudah untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu, orang beriman itu adalah ketika disebutkan Allah kepada mereka, wajidat qulub, hatinya langsung bergetar. Itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Beriman, orang yang beriman dan hatinya baik. Sebagaimana mereka. Iya. Maka ketika Allah berfirman dan sampai firman itu merasuk dalam hati-hati mereka, timbullah rasa takut mereka. Jadi kenapa mereka takut? Takut dengan ayat-ayat Allah, takut dengan firman-firman Allah, takut dengan wahyu Allah. Saking takutnya mereka sampai mereka pingsan. Makanya disebutkan dalam ayat, hatta, hingga kemudian ketika rasa takut itu sudah dicabut oleh Allah dan mereka sudah sadar. Nah itu maksudnya. Itulah maksudnya. Kenapa mereka takut? Setelah mendengarkan ayat Allah, pingsan mereka. Ketika mereka sudah sadar, sudah hilang rasa takut, Barulah mereka mendatangi Jibril. Apa itu tadi Allah bilang? Mereka tidak sempat mendengar karena keburu pingsan. Barulah mereka datang kepada Jibril. Wahai Jibril, apa yang Allah firmankan kepada engkau? Yang Jibril mengatakan al-haq. Yang difirmankan oleh Allah adalah kebenaran. Semua yang difirmankan oleh Allah adalah kebenaran. Lihat ikhwan fillah rahimakumullah. Ini salah satu dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan kepada malaikat. Sebab apa? Malaikat ternyata takut kepada Allah. Ya, kalau malaikat takut kepada Allah, kenapa kita beribadah kepada malaikat? Sementara malaikat sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kita beribadah kepada Allah yang ditakuti oleh malaikat. Malaikat adalah makhluk yang perkasa. Fisiknya besar dan kekuatannya luar biasa. Ya, malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki fisik jasad yang begitu luar biasa besarnya. Ya, luar biasa besarnya malaikat. Seperti yang kita sebutkan tadi, Jibril, sayapnya Jibril 600 sampai menutup ufuk, besarnya itu malaikat. Ya, besarnya itu malaikat yang Allah ciptakan. Ya. Malaikat yang memikul arsy. Malaikat yang memikul arsy itu ikhwah sekalian. Ya, yang mana arsy itu besarnya seperti apa besarnya arsy? Seperti apa besarnya arsy itu? Arsy-nya Allah. Besarnya seperti apa? Kata Nabi, mal kursi. Ya, perbandingan antara kursi, bukan kursi ya, yang disebut dalam Al-Qur'an masih al-kursi yuhussabawati wal-ar. Ya, besarnya itu kursi seluas langit dan bumi. Ya, kursi di sini yang dimaksud, ya Allah alam apa yang dimaksud, tapi ada sebagian penafsiran sahabat, ya dia adalah mawdi'u qadamai ar-rabb, dia adalah tempat berpijaknya kaki Allah. Tapi Allah alam tentang sahihan penafsiran ini. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir, buku tafsir, bahwa kursi itu adalah tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, kursi ini bagaimana besarnya? Kata Nabi, perbandingan antara kursi dengan dunia ini yang besar, ya, maka dunia ini seperti halqah, seperti cincin. Cincin kecil dilempar ke padang pasir luas. Cincin kecil itu, itulah dunia. Yang padang pasir luas, itulah kursi Allah. Lihat bagaimana besarnya makhluk Allah. Nah, kemudian kata Rasulullah, ada perbandingan antara kursi dengan arsy. Perbandingan antara kursi tadi dengan arsy seperti itu juga. Maka kursi itulah cincin, sedangkan arsy itulah padang pasir luas. Itu hanya perbandingan. Tapi apakah dewa seperti besarnya? Jauh lebih besar. Itu hanya perbandingan agar kita paham, mendekatkan pemahaman saja. Nah, ikhwah sekalian, Arsh yang merupakan sabus sama, yang dia merupakan atapnya langit. Arsh itu yang di atas sana, makhluk yang begitu luar biasa, berapa yang memikulnya, berapa malaikat yang memikulnya? Cuma delapan malaikat di atas sekalian, menunjukkan besarnya itu malaikat. Cuma delapan malaikat yang memikul itu arsh yang begitu luar biasa besarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Ya. Dan arsy-nya Tuhan kalian itu dibawa, diangkat, dipikul oleh malaikat yang berjumlah 8 saja. Ya. Bayangkan, bisa antum bayangkan bagaimana kira-kira besarnya itu malaikat? perkasanya itu malaikat, kuatnya itu malaikat. Iya, kalau mungkin kita disuruh di sini angkat pesilut malam lagi buat orang lain, tidak ada yang bisa angkat. Dipanggil semua orang, tidak ada yang bisa angkat. Iya, padahal ini baru untuk malam lagi. Belum kalau kita suruh angkat seluruh masjid 2-3. Ini jamaah sekalian, yang tadi kita gambarkan cuma diangkat 8 malaikat. Bagaimana fisiknya malaikat itu yang mengangkat arsy? Bagaimana fisiknya malaikat itu? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, kata Rasulullah, "Udzina li an uhaddisa 'an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Telah diizinkan, kata Nabi, telah diizinkan aku untuk menceritakan kepada kalian, untuk memberitahukan kepada kalian satu malaikat dari 8 malaikat tadi yang mulkul arsy. Aku sudah diizinkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada kalian bagaimana usahanya fisiknya itu. Satu malaikat. Kata Nabi, "Ma baina syahmati udulihi ila atiqihi masirata sabrihi afi'ab." Jarak antara daun telinga, jarak antara daun telinga malaikat itu dengan bahunya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Allahu Akbar. Itu rupanya. Coba untuk bayangkan besarnya makhluk Allah ini, ikhwas kalian. Jarak antara telinga malaikat dengan bahunya itu ditempuh dengan jarak 700 tahun perjalanan, jauhnya ya. Besarnya ke bawah ke atas. Kalau ada burung yang terbang dari telinganya malaikat itu ke bahunya 700 tahun terbang baru sampai ke bawah. Itu baru telinga ke bawah. Belum fisik yang lain sekali. Itu satu malaikat. Ya, besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang begitu perkasa. Makhluk yang begitu kuat, makhluk yang begitu besar. Ternyata di hadapan Allah pingsan takut, tunduk di hadapan Allah. Ya, takut kepada Allah, lemah di hadapan Allah, tidak berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berdaya di hadapan Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Besar. Iya. Maka pantas kamalnya itu diibadah. Tidak takutkah mereka beribadah kepada malaikat? Meninggalkan ibadah kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Besar daripada malaikat itu. Tidak takutkah mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang malaikat saja baru mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala mereka sudah pingsan. Baru mendengarkan suara mereka sudah ketakutan sampai pingsan mereka. Iya. Maka ini menunjukkan kepada kita ikhwah sekalian akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan dahsyatnya azab Allah tabaraka wa taala. Ya, azabnya Allah Subhanahu wa taala, i'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya Allah Maha keras siksaannya kepada hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Tapi maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, inti daripada ayat tadi yang menunjukkan kepada kita batinnya ibadah kepada malaikat. Sebab kalau malaikat saja yang begitu Maha Perkasa, begitu luar biasa kekuatannya, pun lemah di hadapan Allah, maka pantas kan ibadah sesuatu yang lemah. Maka lebih baik kita beribadah kepada yang Maha Perkasa, yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita kalau malaikat saja tidak pantas diibadahi padahal mereka kuat, apalagi di bawah malaikat itu, apalagi kalau hanya kain, apalagi kalau hanya cudeke dan seterusnya, apalagi kalau hanya seekor kucing. Seekor kucing mati dikasih kubur, dikasih kelambu, diibadahi. Alangkah bodohnya mereka. Malaikat saja yang begitu berkasa tidak boleh diibadahi, takut mereka kepada Allah. Apalagi kalau hanya ya seekor sapi yang diberi nama Kiai Selamet. Apa sapi itu? Ya, sapi itu tidak berdaya. Dicocok ke sana ikut, dibawa ke sini ikut, ikut-ikut saja. Lihat bagaimana ya tidak berakalnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik, Allah selalu mengatakan afala ta'qilun. Tidak berakal ke kalian. Ya, tidak punya akal ke kalian. Kenapa tidak berfungsi akal kalian itu? Ya, menyembah sesuatu, bergantung kepada sesuatu yang dia merupakan ciptaan Allah yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Masih ada lanjutan hadis. Tidak panjang, insyaallah taala kita lanjutkan ya. Kita tandai hadis ini sampai pada firman Allah tadi, hatta idza tusia al-qulubihim madza qala rabbukum qala al-haq wa huwa al-'aliyyu al-karim. Kabir. Insyaallah taala kita berikan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pertanyaan ini di luar materi. Bagaimana batasan wanita berpergian tanpa mahram? Apakah ada batasan ukuran jarak dalam safar? Apakah Madinah tempat Nabi Akbar nanti sudah termasuk safar atau tidak? Ya, jadi seorang wanita tidak boleh berpergian tanpa mahram. Seorang wanita tidak boleh safar ya tanpa ditemani mahramnya. Untuk safar apapun safarnya, walaupun safar ketaatan, mau ibadah haji, kalau tidak ada mahram tidak boleh. Berdasarkan hadis, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin masirata yawmin wa laylatin illa wa ma'aha du mahram. Tidak halal. Kata Nabi, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia melakukan safar tanpa ditemani mahram. Tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang wanita keluar berpergian safar tanpa ada mahram. Sekarang, kapan dikatakan safar berapa? Apakah ada jarak ukuran? Ukuran tertentu dikatakan safar sudah 80 kilo, 90 kilo atau bagaimana? Sebagian ulama ada yang menentukan jarak. Ada yang menentukan 85 kilo. Ada di bawah itu, ada di atasnya. Macam-macam pendapat ulama. Kenapa mereka berbeda pendapat? Sebab memang tidak ada dalil. Sehingga mereka berbeda dalam menentukan jaraknya. Sebab Nabi tidak tentukan memang. Kalau kita mencari hadis berapa jarak, tidak ada. Tidak ada ketentuan. Nabi hanya mengatakan safa. Ya. Lafadz Nabi safa. Berapa jaraknya? Tidak ada. Ya. Maka disinilah para ulama menyebutkan sebuah kaidah, ya kaidah fikih, bahwa sesuatu yang tidak diberi batasan dalam agama, sesuatu yang tidak diberikan batasan dalam agama, maka dia dikembalikan kepada uruf. Itu kaidahnya. Ya malam haddi bihi syar'u fayurja'u ila al-urf. Sesuatu yang tidak diberi batasan dalam syariat, berapa jaraknya, berapa ininya, maka itu dikembalikan kepada kebiasaan setempat, kebiasaan masyarakat. Ya, ya. Tinggal kita lihat di Makassar ini kebiasaan masyarakat kalau pergi ke Madinah safar atau tidak. Tinggal dilihat kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat diukur dengan kebanyakan orang. Kebanyakan masyarakat menganggap itu sudah safar sudah itu. Maka kita beramal dengan ketentuan masyarakat. Oh, ya. Tinggal kita lihat kira-kira orang Makassar bilang safar ke Madinah atau tidak. Hah? Gimana? Jauh sudah ya? Jauh sudah itu. Ya, umumnya orang kalau kesana sudah menyiapkan persiapan. Ada persiapan tertentu. Pakai jaket, pakai apa. Itu menunjukkan sudah. Ya, beda kalau cuma mau pasang antang. Itu tidak safar itu. Tidak perlu pakai mahram. Ya, orang antar orang kecil bagi mau ke sini tidak perlu ditemani mahramnya, karena itu bukan safar. Ya, tapi kalau dia mau ke dari Makkah mau ke Tanah Mekah, ke Saudi, nah itu harus pakai mahram. Semua itu sama ya. Nah, jadi mau berangkat ke Tabligh Akbar, kalau orang Madinah tidak perlu sapa, tidak perlu pakai mahram. Sebabnya penduduk setempat, bukan sapa. Tapi kalau orang yang lagi, orang sini, antang, ya tinggal kita tanya orang-orang sekitar kita. Kira-kira kembali itu bagaimana? Kalau orang bilang itu sudah sabar, sudah sabar. Berarti harus pakai mahram. Harus pakai mahram. Kalau tidak ada mahram, tidak ada mahram, tidak boleh gojek. Sebab tukang gojek bukan mahram kita. Ya tidak boleh naik Grab. Kalau bukan, kalau sudah terhitung, sabar. Ya. Baik. Madinah sudah sabar ya. Ini awal ditanya ini. Bagaimana? Sabar atau tidak? Sabar katanya. Ya dengar kedulang sudah sabar. Jadi harus pakai mahram. Harus pakai mahram. Kalau tidak ada mahramnya, ya minta rekaman saja. Jangan kotor mengatakan ah ini kan agama. Jangankan itu, ya ibadah haji saja tidak boleh. Jadi, bagaimana hukumnya memberikan sedekah kepada anak yatim, tetapi anak ini adalah anak dan luar nikah? Apakah tetap disebut anak yatim? Sedangkan menurut sepengetahuan saya, anak luar nikah bernasab kepada ibunya. Baik. Ya ini pertanyaan bagus. Wallahualam, saya tidak tahu jawabannya. Adapun memberikan sedekah. Ya kalau sedekah boleh. Kalau sedekah boleh. Ya diberikan kepada anak hasil zina pun tidak apa-apa diberi. Sedekah itu umum ya. Mau kepada orang kaya, mau kepada orang miskin, namanya sedekah. Boleh diberikan kepada siapa saja. Dan kepada saya juga boleh. Baik. Apakah malaikat penjaga neraka terus menyerahkan dan tidak akan pernah ke surga? Ini butuh kesana kita. Tidak ada berita dari Rasulullah SAW. Apakah malaikat penjaga neraka terus di neraka dan tidak akan pernah ke surga? Wallahualam. Ini pertanyaan yang kurang berfaedah. Dari Wallahualam ya. Ya. Afwan, saya pernah mendengar potongan doa berikut ini. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya ya fi hammina. Apakah sambungan dari potongan doa ini dan tolong terangkan penjelasan dari doa ini. Jadi ini doa salah satu doa yang sering dibaca, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi la yaqumu min majlisin hatta yad'a bihadhihi da'wah. Nabi tidak pernah berdiri dari sebuah majelis sampai dibaca doanya. Dan Nabi tidak akan berdiri dari sebuah majelis sampai selesai membaca doa itu. Ya, ini doanya. Ya. Awalnya doanya, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu baini wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ya dan seterusnya. Dan setelah itu di akhirnya ini, di akhir doa ini, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ya ya Allah, ini terjemahannya di doa yang ditanyakan ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ya Allah, janganlah engkau menjadikan ya musibah itu menimpa agama kami, dan jangan menjadikan dunia itu sebagai ya ambisi kami tertinggi. Itu doanya. Makanya harus selalu baca doa ini. Ya Nabi tidak akan berdiri dan berdiri sampai selesai membaca itu. Ya, ya salah satu di antaranya permintaan Nabi, jangan kamu jadikan musibah yang kamu timpakan kepada kami pada agama kami. Ya, sebab musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba banyak jenisnya. Ada sakit, ada kecurian, ada macam-macam musibah itu. Tapi musibah yang paling berbahaya ketika Allah timpakan musibah pada agama manusia, itu berbahaya. Iya. Sebab kalau musibah, kalau agamanya yang ditimpa musibah, itu bahaya sekali. Iya. Seorang tidak bisa sholat, tidak bisa taklim, susah, susah kebaikan dilakukan. Kenapa? Agamanya sudah ditimpa musibah, agamanya rusak. Ya, kalau orang tertimpa musibah pada badannya, itu tidak ada masalah. Itu bagus, bagus itu. Berbuat dosa, mengangkat derajat, ya, menyadarkan kita dari kelalaian dan dosa-dosa yang kita lakukan supaya kita sadar, ya, supaya kita lebih baik. Dan kalau kita sakit, kalau musibah menimpa badannya, bagus. Itu bagus. Ya, tetapi kalau menimpa agama, wah itu bahaya. Makanya kami minta perlindungan di sini. Ya Allah, jangan kamu jadikan ya musibah itu menimpa agama kami. Ya, dan diantara ulama seperti Al-Qadhi Abu Syuraih, Al-Qadhi Abu Syuraih, seorang ulama, bahkan ada yang mengatakan sahabat, tapi dia hidup, lahir pada zaman Nabi, ya, lahir ketika Nabi masih hidup. Ya, tapi ada yang mengatakan sahabat, yang mengatakan bukan. Al-Qadhi Abu Syuraih mengatakan, inni la'usabu musibatin, aku akan ditimpa musibah, aku pasti akan ditimpa musibah, kata beliau, pasti. Sebab orang yang beriman pasti kena musibah. Fa'ahmadullah arba' marrah, maka aku akan memuji Allah ketika aku kena musibah 4 kali. Aku akan memuji Allah ketika aku kena musibah 4 kali, aku akan memuji Allah. Ya, orang yang memuji Allah dapat nikmat, kan? Iya. Ketika aku kena musibah, maka aku akan memuji Allah 4 kali. Yang pertama, ya, jika Allah memberikan musibah, idaram takun al-musibatu a'zama min mahi, jika musibah itu bukan yang terbesarnya. Ya, Allah memberikan musibah tapi bukan yang paling besarnya musibah. Sebab ada orang kena musibah, ternyata orang lebih hebat musibahnya daripada dia, kan begitu? Ya, kena, misalnya ditimpakan sakit, demam, itu kan musibah, ya? Ya, maka aku bersyukur kepada Allah kalau hanya demam daripada kanker, ya kan? Artinya setiap, jadi kalau kita kena musibah, kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sebenarnya itu nikmat. Kenapa? Karena banyak orang lebih hebat musibahnya daripada kita. Itulah kata beliau. Kalau aku kena musibah, aku akan memuji Allah 4 kali. Kalau pertama, kalau yang musibah Allah berikan bukan yang paling besarnya, yang ringan-ringan saja. Iya, ada orang kecurian, apa yang dicuri? Sendalnya. Ya, memuji Allah. Kenapa? Ada orang motornya dicuri, bukan yang besarnya yang Allah ambil. Iya. Yang kedua, kata beliau, aku akan memuji Allah ketika Allah timpakan musibah itu, kemudian Allah memberikan kekuatan untuk bersabar. Memberikan kekuatan untuk bersabar. Yang ketiga, kalau Allah memberikan kekuatan untuk istirja, bisa membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, aku memuji Allah kalau musibah itu tidak menimpa agamaku. Kalau yang musibah itu tidak menimpa agama. Kalau masih badanku yang kena, itu nikmat dari Allah. Masih nikmat, aku kalau memuji Allah. Tapi kapan musibah itu menimpa agamaku, ini malah berlaku. Ini tidak bisa dipuji Allah. Sebab ini musibah yang sebenarnya. Ya. Makanya, hati-hati kalau agama kena musibah. Ya, kalau agama kena musibah, orang bisa terhalang dari sekian banyak kebaikan. Sekian banyak kebaikan dari Allah. Cukup mungkin, ya. Cukup dulu. Subhanallah wa bihamdih. Shalallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.